الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, dan kita masih membahas tentang udzur-udzur yang memberi keringanan kepada seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita masuki poin yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, الثاني السفر، عذر yang kedua yaitu safar، yaitu melakukan perjalanan safar. Fayubahu lil musafiri al fitru fi ramadan، diperbolehkan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Wa yajibu alaihi al-qadha, dan diwajibkan baginya mengqadha puasa yang dibatalkannya di bulan Ramadhan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain sebagai qadha. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasumhu وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ. Dan siapa di antara kalian yang telah melihat masuknya bulan Ramadhan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Dan telah terjadi kesepakatan para ulama secara umum bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, meskipun ada dalam beberapa rincian permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Namun secara umum para ulama ijma' bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan seorang musafir di bulan Ramadhan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa pada saat dia memasuki bulan Ramadhan dalam kondisi dia sudah dalam keadaan safar. Misalnya seseorang tinggal di Balikpapan, lalu dia melakukan perjalanan safar ke Jakarta, dan dia berada di Jakarta hingga memasuki satu Ramadan. Apakah diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa? Tidak ada kesepakatan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa keadaan yang pertama ini diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa, karena dia telah berstatus sebagai musafir lalu kemudian dia mendapati bulan Ramadan. Keadaan yang kedua, dia melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan di malam hari. Di malam hari. Misalnya dia berangkat dari Balikpapan menuju Jakarta di malam hari. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Apakah diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa keesokan harinya? Karena dia di malam hari tersebut sudah dalam keadaan musafir. Yang sahih, dan itu pendapat keumuman dari para ulama, bahwa diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Karena dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Keadaan yang ketiga, seorang yang melakukan perjalanan safar di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan. Ada kebutuhan, ada keperluan. Dia telah berpuasa di pagi hari misalnya. Lalu kemudian dia berangkat ke Jakarta. Sehingga di siang hari itu dia sedang berpuasa, melakukan perjalanan safar. Apakah diperbolehkan baginya membatalkan puasanya yang dia telah berniat dan dia telah berpuasa di hari itu? Apakah diperbolehkan? Yang hari itu, yang ketika dia melakukan perjalanan safar, bukan hari esoknya. Adapun hari esoknya, keadaannya sama seperti keadaan yang kedua, diperbolehkan. Namun dia telah berniat safar dan dia berpuasa, lalu kemudian dia berangkat. Apakah ketika dia dalam keadaan musafir diperbolehkan baginya membatalkan puasanya? Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan. Sebab dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhar." Dan dia termasuk seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Meskipun pada awalnya dia berpuasa, lalu kemudian dia melakukan perjalanan safar. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hal ini banyak. Di antaranya hadis ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam muttafaqun alaih, dari hadis Al-Abbas, tatkala Nabi alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan safar sampai kemudian beliau tiba di Qura'ul Ghamim, di sebuah lembah yang dekat dari Usfan. Lalu kemudian sebagian kaum muslimin mereka lemah, dan itu terjadi setelah asar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawakan kepada beliau air, dan sengaja beliau perlihatkan di hadapan kaum muslimin. Lalu kemudian beliau membatalkan puasanya dan beliau minum. Beliau membatalkan puasanya. Padahal sebelumnya beliau sedang berpuasa. Lalu kemudian sebahagian pun membatalkan puasa dan sebahagian lagi tetap berpuasa. Dan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada sebagian yang tetap mempertahankan puasanya dalam keadaan mereka kelelahan. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ini dalam riwayat Imam Muslim, dan diriwayatkan yang semakna ketika perjalanan Nabi SAW di daerah Al-Kadid, lalu kemudian beliau membatalkan puasanya. Muttafaqun alaih dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang yang sebelumnya dia berpuasa, lalu kemudian dia membatalkan puasanya pada saat dia telah menjadi seorang musafir. Namun para ulama tidak membolehkan seorang untuk melakukan perjalanan safar semata-mata dengan tujuan agar dia membatalkan puasanya. Sengaja dia melakukan perjalanan safar tersebut untuk menghindari kewajiban. Untuk menghindari kewajiban. Jadi dia tidak melakukan safar melainkan hanya untuk membatalkan puasanya. Maka ini para ulama menganggap sebagai tahayul. Sebagai tahayul, yakni menghindari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, hila. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Adapun jika ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anil shiyam fi safar. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salat wasallam kepada orang bertanya kepada beliau tentang berpuasa dalam perjalanan safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Apabila engkau ingin maka berpuasalah, dan jika engkau ingin maka berbukalah. Artinya seorang yang musafir diberi pilihan, ingin berpuasa silakan, tidak ingin berpuasa juga silakan, diberi pilihan. Menunjukkan diperbolehkan membatalkan puasanya atau tetap berpuasa, kecuali apabila seorang dalam kondisi lemah, dalam kondisi lemah yang membuat dia lemah disebabkan karena berpuasa, maka tidak diperbolehkan seorang untuk berpuasa ketika itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk ketaatan berpuasa ketika safar. Maksudnya apabila perjalanan safar tersebut membuat dia lelah, membuat dia lelah, lemah. Dan Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka orang-orang bermaksiat, mereka orang-orang bermaksiat karena mereka dalam kondisi lemah, namun mereka tetap mempertahankan puasanya. Wa kharaja ila Makkah sa'iman fi Ramadan, falamma balagha al-Kadid aftar fa aftara an-nas. Dan Nabi alaihi salatu wassalam keluar menuju Makkah dalam keadaan beliau berpuasa di bulan Ramadan. Pada saat tiba di Al-Kadid, Al-Kadid yakni kurang lebih 42 mil dari kota Makkah, terletak di antara Hudayd dan Usfan. Aftara, maka beliau membatalkan puasanya. Fa aftara an-nas. Maka kaum muslimin yang lain pun mereka ikut membatalkan puasanya. Wa yubahu al-fitr fi as-safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasr as-salah. Dan diperbolehkan membatalkan puasa pada safar yang panjang yang diperbolehkan padanya mengqasar salat. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan. Yaitu yang ditentukan ukurannya sejarak 48 mil. Ay hawali 80 kilometra. Yaitu kurang lebih 80 km. dan ini madhab dari sebagian para ulama bahwa ini batasan bagi seorang untuk dikatakan musafir yang diperbolehkan padanya mengqasar salat. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada batasan, tidak ada batasan jarak tertentu untuk dikatakan sebagai safar. Namun ini dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat pada saat mereka melakukan perjalanan. Boleh jadi satu daerah tidak dikatakan safar meskipun jauh jaraknya. Boleh jadi di daerah yang lain jaraknya dekat, namun tetap dianggap safar. Dan itu terlihat dari tanda-tanda mereka pada saat melakukan perjalanan, persiapan bekal, dan yang semisalnya yang menunjukkan bahwa dia melakukan perjalanan safar keluar, meninggalkan kampungnya, keluar meninggalkan kampungnya. Maka apabila secara urf teranggap bahwa itu adalah merupakan perjalanan safar, maka dia musafir. Dan apabila dia dianggap sebagai seorang musafir, maka diperbolehkan membatalkan puasanya. Diperbolehkan membatalkan puasanya meskipun dia tidak merasa kesulitan. Sebab illat diperbolehkannya seorang untuk membatalkan puasa, illatnya, sebabnya adalah safar, bukan sebabnya adalah masyakkah, merasa kesulitan, bukan. Kalau seorang misalnya dari Balikpapan melakukan perjalanan safar ke Surabaya, dari rumah dia sudah naik kendaraan mobil, ya, dia merasa tenang di dalamnya, tidak merasakan kelelahan sama sekali. Begitu turun dari mobil, di hadapannya sudah tangga pesawat. Misalnya dia orang penting, jadi tidak perlu melewati macam-macam urusan untuk masuk ke dalam bandara. Langsung dibawa ke depan pesawat. Lalu dia masuk ke dalam pesawat, pesawat pribadi lagi misalnya, sehingga di dalamnya dia bisa tidur enak. Dia di dalam seperti di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, tidur seperti tidurnya dia di dalam kamarnya. Semua fasilitas ada. Bangun dari tidurnya tiba-tiba sudah tiba. Turun dari pesawat sudah dijemput oleh penjemputnya. Baru turun dari tangga pesawat diantar langsung ke tempatnya. Jadi dia tidak merasa kelelahan sama sekali. Apakah diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasa? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan, karena yang menjadi illah sekali lagi bukan merasa kesulitan, tapi illat, sebab yang menyebabkan seorang diberi rukhsah untuk membatalkan puasa adalah as-safar itu sendiri. Jika seorang dianggap sebagai musafir, maka dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Baik, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.